إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan Al-Akh Ihsan bahwa hari ini insyaallah kita masuk ke ad-darsun jadid, pelajaran baru, yakni ad-darsul khamisa asyara, pelajaran ke-15, safhah 103, halaman 103. Dan alhamdulillah kita sudah membahas atau menyelesaikan pembahasan di pelajaran sebelumnya, dan sebenarnya masih tersisa satu halaman yang belum sempat kita baca waktu itu, yakni al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah, nanti silakan antum bisa baca al-kalimatul jadidah dan bisa dilihat maknanya di buku kamus bahasa Arab untuk pemula yang telah kami tulis. Di situ al-mufradat yang disebutkan adalah al-mufradat yang ada pada jilid pertama dan jilid kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Maka nanti kalau ada kesulitan atau lupa makna sebuah kata, bisa merujuk ke kamus tersebut, insyaallah ada di situ. Kita langsung ke ad-darsul khamis asyar, pelajaran ke-15. Dan sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu ikhwah fi studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa ikhwah? Alhamdulillah. Khair, masyaallah. Hayyakumullah ya ikhwan. Wabarakallahu fiik. Jadi ad-dars al-khamis 10 di sini, ma'asyar al-ikhwah. Antum bisa lihat ada sebuah dialog, ada hiwar baina al-mudarris wa at-tullab, antara guru dengan murid-murid, dengan siswa-siswa. Di sini ada siswanya, ada Abu Bakrin, ada Humayun, kemudian ada Bashir, ada Faisal, dan terakhir ada Hamzah. Ada talib yang bernama Hamzah di sini. Dan kita minta ikhwah fi studio, kita minta ikhwan di studio untuk membaca. Al mikrofon ma'akum ya ikhwan. Naam. Antuma ya Rabi' wa Riyadi. Antuma. Anta Riyadi, anta akbar minhu atau anta akbar minhu? Ayyuhuma akbar? Ayyukum akbar? Ha? Riyadi akbar? Naam, sir. Idza anta Riyadi, anta al-mudarris idzan Riyadi. Al-mikrofon ya'mal ya akhi. Hamdani? Khalas? تفضل. نعم تفضل. ابدا بسم الله. بسم الله. اين تذهب يا ابا بكر؟ لا تسرع في القراءه. نعم سيد. اين تذهب يا ابا بكر؟ ممتاز. اذهب الى المدير. نعم. لا تخرج من الفصل الان، اذهب اليه بعد الدرس. لا يا أستاذ، أنا طالب جديد، أين أجلس؟ أجلس هنا أمامك؟ لا تجلس هنا، هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم، اجلس هناك خلف حامد. أأخذ هذه الدفاتر يا أستاذ؟ تكرر مرة ثانية يا ربيع. أأخذ هذه الدفاتر يا أستاذ؟ لا تأخذها. ينظر في الدفتر. اقرأ. ينظر في الدفتر. يا عبد الرحيم، لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ إلى هذه المجلة نعم لماذا يا أخي المجلة مضاف إليه يا أستاذ نعم مضاف إليه لا هذا بدل بدل نعم. انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ ما أجملها لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل ما أقرأ هذه المجلة ما أقرأ هذه المجلة الآن ما أقرأ هذه المجلة الآن نعم. إنما أنظر إلى الصور التي فيها همزة واصل يا ربيع أفتح الباب يا أستاذ يقاد الجرس يرن لا تفتح الباب الآن نعم مرة ثانية أنتما أنت يا مولانا وأنت يا جتميكو أيكما أكبر إذن أنت المدرس هو أنت لا بس أين تذهب يا أبا بكر أذهب إلى المدير لا تخرج من الفصل الآن اذهب إليه بعد الدرس يا أستاذ أنا طالب جديد أين أجلس أجلس هنا أمامك لا تجلس هنا هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم اجلس هناك خلف حامد أأخذ هذه الدفاتر يا أستاذ لا تأخذها ينظر في دفتر يا عبد الرحيم لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر أحمر المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر نعم انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ ما أجملها لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل ما أقرأ هذه المجلة الآن إنما أنظر إلى الصور التي فيها أفتح الباب يا أستاذ يكاد الجرس يرن لا تفتح الباب الآن نعم جزاكم الله خيرا يا إخوان وبارك الله فيك dialognya insyaallah mafhuma dapat dipahami insyaallah karena al-mufradat yang disebutkan di sini sebagian besarnya laysat jadidah. Ada sekedar ya ikhwan? Nah, ana rasa teman-teman bisa bantu ana untuk menerjemahkan. Siap ya ikhwan? Insyaallah. Nanti kalau ketika antum sudah paham nanti antum akan lihat betapa lucunya kondisi yang terjadi di sini. Dan betapa repotnya al-mudaris menghadapi murid-muridnya di sini. Ada yang macam-macam tingkahnya. Kita baca. Kita mulai dari awal. Di sini al-mudaris bertanya kepada Abu Bakrin. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Terjemah ya ikhwan. Kemana orang pergi ya Abu Bakar? Qarrib al-mikrofon ila famika ya Riyadi. Maratan tsaniya. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Kemana engkau akan pergi, wahai Abu Bakar? Naam. Di sini al-mudarris bertanya kepada Abu Bakrin. Untuk melihat di sini ketika memanggil Abu Bakrin, di sini sebelumnya ada harfu nida ya, maka jadi ya Aba Bakrin. Sudah kita jelaskan dulu bahwa kalimat abun ya ikhwan, jika dalam kondisi marfu, maka dia marfunya dengan waw Abu Bakrin. Namun ketika di sini mansub kondisinya, maka dia mansub dengan alif ya Aba Bakrin. Dan nanti atau sudah kita jelaskan sebelumnya, kalau nanti majrur maka menjadi ya Abi, tidak pakai ya tentu saja, Abi Bakrin. Jadi bisa Abu Bakrin, bisa Aba Bakrin, dan bisa juga Abi Bakrin. Faham tuh? Abu Bakrin dengan waw, bisa Aba Bakrin dengan fathah, dengan alif, mohon maaf, dan Abi Bakrin dengan ya. Faham tuh? Nah, dan ini sama seperti kalimat akhun. Dalam kondisi, jika dalam kondisi dia sebagai mudhaf, dan mudhaf ilaihnya adalah isim zahir seperti ini. Begitu pula jika mudhaf ilaihnya adalah dhamir, baik dhamir al-ghaib maupun dhamir al-mutakallim yang jama' dan dhamir al-mukhatab. Dalam kondisi seperti ini, antum lihat dia mansub dengan alif, marfu' dengan dhamma, dan majrur dengan marfu' dengan waw, dan majrur dengan ya. Faham tuh? Nah, begitu pula kalau seandainya kita ganti menjadi misalnya Abdurrahim, nanti akan kita baca di sini. Abdurrahim ketika didahului dengan ya, jadi bagaimana ikhwan? Ya Abdurrahim. Ya Abdurrahim. Nah, kemudian Abu Bakar menjawab, "Adhabu ilal mudiri." Nah, tiba-tiba ada di kelasnya ada Abu Bakar keluar. Apa kata Abu Bakarin ketika ditanya? "Adhabu ilal mudiri." Terjem ya, ikhwan. Saya akan pergi ke kepala sekolah. Naam, saya akan pergi ke kepala sekolah. Apa kata al-mudarris? La takhruj min al-fasl al-ana. La takhruj. Ma mana la takhruj? Jangan kau keluar. Jangan keluar. Min al-fasli. Dari kelas. Al-ana. Sekarang. Nah, artinya dia dalam kondisi sedang belajar. Abu Bakar keluar. Idhab ilaihi ba'da darsi. Terjemah ya, kawan. Idhab. Pergilah kepadanya. Ba'da darsi. Setelah pelajaran. Setelah pelajaran. Nah, antum lihat di sini ada penggunaan la di sini. La takhruj. Nah, ini nanti fokus yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini adalah la ini. La ini namanya la an-nahiyah. La an-nahiyah, la yang berfungsi untuk melarang. Antum lihat fi'il mudhari' setelahnya la takhruj. Antum lihat bagaimana harakat huruf terakhir dari kata kerja takhruj? Sukun. Sakinah. Harus kita tarik. La an-nahiyah, nanti antum akan pelajari bahwa la an-nahiyah menyebabkan al-fi'ilul mudhari' setelahnya menjadi majzum. Namanya majzum. Jadi dalam fi'il itu dikenal ada marfu', ada mansub, ada majzum. Dalam i'rab, tanda i'rab untuk fi'il. Kalau tanda i'rab untuk isim, beda. Ada marfu', ada mansub, ada majrur. Bedanya di mana bedanya? Kalau di isim ada majrur, kalau di fi'il tidak ada majrur. Adanya apa? Majzum. Faham tum? Nah, di sini la takhruj la an-nahiyah, la yang berfungsi untuk melarang ini menyebabkan al-fi'lul mudhari' setelahnya menjadi majzum. Menjadi apa, ikhwan? Majzum. Dan tanda majzumnya, tanda bahwa dia majzum adalah as-sukun. Ahsant. Kemudian Humayun, sekarang yang antum lihat sekarang di sini yang bertingkah sekarang Humayun. Ya ustadu, ana talibun jadidun. Apa artinya ya ustadu? Wahai ustaz. Ana talibun jadidun. Saya murid baru. Siswa baru. Talibun jadidun. Aina ajlisu? Di mana saya akan duduk? Di mana saya duduk? Ajlisu huna amamaka? Apakah saya duduk di sini? Amamaka? Nah, jadi ada kursi kosong di depan al-mudarris. Humayun minta apa? Minta duduk di situ. Nah, apa kata al-mudarris? Lagi-lagi antum lihat di sini menggunakan la. La. La tajris. Mana la la tajris? Jangan. Jangan. Jangan kamu duduk huna di huna di sini. Di sini. Hunaka? Di sana. Huna? Di sini. Sini. Hada maq'adu Hisyamin. Kemudian al-mudarris menjelaskan mengapa tidak boleh duduk di situ karena hada maq'adu Hisyamin. Terjemah ya ikhwan. Ini tempat duduk Hisyam. Nah, maq'ad hadhihi kalimah jadidah. Ada sekedalik? Bala ya Ustaz. Al-maq'ad artinya al-kursi. Muradif dari kalimat maq'ad adalah kursiyun. Hada maq'ad wa kursi. Fahimtum? Fahimna ya Ustaz. Wa huwa ghaibun al-yawma. Dan dia absen hari ini. Dia absen hari ini. Ijlis hunaka. Kemudian al-mudarris menunjuk sebuah tempat. Ijlis hunaka. Mana ijlis hunaka? Duduklah engkau di sana. Khalfa Hamidin. Di belakang Hamid. Di belakang Hamid. Ahsant. Kemudian Bashir sekarang. Salah satu muridnya bernama Bashir sekarang. A'akhudhu hadhihi ad-dafatira ya ustadu. Terjemah ya kawan. A'akhudhu. Apakah saya akan ambil hadhihi ad-dafatira? Buku-buku tulis ini wa ustad. Nah. Di sini ada ad-dafatira. Mengapa dia mansub? A'akhudhu hadhihi ad-dafatira. Limadha ad-dafatira mansubun ya kawan? Badal sa. Badal dari hadhihi. Badal dari hadihi. Hadihi maf'ulun bih. Ada sekedalik? Bala. Hadihi maf'ulun bih. Mansub. Maka badalnya juga? Mansub. Mansub. Kemudian a'akhudhu. Kenapa a-nya panjang di sini? A yang kedua. Apa bedanya dengan a yang pertama? A yang pertama apa ini? Istifham. A istifham. Nah, a pertanyaan. Apakah? A'akhudhu. Mengapa dia panjang? Ada dua kali. Enam. Asalnya? Asalnya a'akhudhu. Karena fi'il mudhari' dari akhada adalah ya'khudhu. Ketika harful mudhara'ahnya kita rubah menjadi alif. Ketika harful mudhara'ahnya yang tadinya ya' kita rubah menjadi alif. Sehingga ada dua alif di situ. Ada dua alif di situ. A'khudhu. Maka untuk lebih meringkas digabung. Lebih meringkas di sini. Li'ajli al-ikhtisar. Untuk meringkas maka digabung. Jadi sehingga ketika digabung menjadi panjang. A'akhudhu. Faham tum? A'akhudhu hadihi dafatira ya ustadu. Apa kata al-mudaris? La. La ta'khudha. Tarjimah ya kawan. Jangan kau mengambilnya. Nah, ada anak yang inisiatif ingin mengambil buku-buku itu di meja gurunya. Yanzuru fi daftarin. Apa mana yang zuru fi daftarin? Dia melihat pada buku tulis. Nah, ini bukan bagian daripada dialog, tapi kalimat i'tiradiyah, kalimat yang masuk untuk menjelaskan kondisi al-mudarris. Al-mudarris ketika setelah bicara la ta'khudha, dia melihat ke buku. Faham tum? Jadi ini bukan bagian daripada dialog. Ini menjelaskan kondisi guru. Guru sedang apa di sini? Yang zuru fi daftar? Melihat ke buku tulis. Lalu beliau berkata, ya Abdurrahimi, la taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Siapa yang dipanggil sekarang ya, Ikhwan? Abdurrahim. Abdurrahim. Abdurrahim. La taktub. Mana la taktub? Jangan kau tulis. Ketika la taktub, kita mau sambung dengan al-ajwibata. Al-ajwibata. Antum lihat di sini. Asal harokat ba sukun. Ada sekedalik? Bertemu dengan alif lam yang juga di sukun. Maka bagaimana kondisi seperti ini? Ketika bertemunya dua huruf mati ketemu. Dua huruf mati bertemu. Maka sebagaimana sudah kita jelaskan, salah satunya harus dihidupkan. Yang kita hidupkan adalah huruf ba-nya. Sehingga ketika dihidupkan, antum lihat di sini kasrah. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Terjemah ya ikhwan. Jangan kau tulis jawaban-jawaban dengan pulpen merah. Dengan pulpen merah. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari. Gurulah yang menulis dengan pulpen merah. Naam. Yang berhak menulis dengan pulpen merah adalah al-mudarris. Nah, itu begitu adabnya. Sekarang di sini muncul Faisal. Kata Faisal, "Unzur ila hadhihi al-majallati ya ustad." Tiba-tiba ada ajak, diajak ngobrol sama muridnya. Nah, ini yang paling tidak beradab di sini. "Unzur ila hadhihi al-majallati ya ustad." Masyaallah. Sedang dalam tengah-tengah pelajaran. Sebenarnya anak-anak kecil seperti ini. Anak-anak TK atau anak SD, kelas 1, kelas 2, maka begini. Apa artinya? Unzur. Lihatlah. Siapa dia, kepada siapa dia perintahkan untuk? Lihat. Ila hadhil majallati. Lihatlah kepada majalah ini. Ya ustadu. Wahai ustadz. Ma ajmalaha. Betapa indahnya dia. Betapa ini sighat at-ta'ajjub. Ada sekedarik? Ma ajmalaha. Kata al-mudarris, la taqra. Ma mana la taqra? Al-majallati. Al-majallat jama'. Ada sekedarik? Ketika antum lihat di sini taqra dengan al-majallati, di ketika mau digabung, bagaimana bacaannya? La taqra'il majallati. Mumtaz. La taqra'il majallati. Al-majallati di sini kenapa dia majrur? Jamak mudzakkar salim. Mansub bi kasrah. Sebentar. Majrur atau mansub? Mansub. Mansub. Berarti bukan majrur. Tadarik. Pertama kita katakan ini bukan majrur tapi mansub. Kenapa kita yakin bahwa itu mansub? Yani setiap jamu ana salim mansub? La, maful bi. Jawaban kenapa dia mansub? Karena posisinya sebagai maful bi. Hanya saja di sini mansubnya dengan kasrah. Pertanyaannya mengapa demikian? Mengapa demikian? Baru jawabannya kita katakan jamak muannats salim. Karena dia bentuknya jamak muannats salim. Setiap jamak muannats salim kalau mansubnya dengan kasrah. Ahsanta ya jazakumullah. Jazakallahu khair. La taqra'il majallati fil fasri. Terjemahkan ikhwan. Jangan kau baca majalah-majalah di kelas. Ya Faisal. Wahai Faisal. Faisal lihat bagaimana dia berkilah. Ma aqra'u hadhihi al-majallata al-ana. Masyaallah. Ma aqra'u, apa itu ma di situ? Tidak. Ma di situ tidak. Tidak. Di sini dia menggunakan ma. Ma aqra'u, saya tidak membaca hadhihi al-majallata. Majalah ini. Al-ana. Sekarang. Belum baca dia. Apa kata dia berikutnya? Innama, ini kata baru nih. Innama anzuru ila suwari allati fiha. Innama itu al-hasr, adatul hasr. Kata yang berfungsi untuk membatasi. Hanya. Innama anzuru, bagaimana terjemahannya? Innama anzuru. Hanya saja saya melihat. Saya hanya melihat ila suwar. Kepada gambar. Ke gambar-gambar allati fiha. Yang berada di majalah tersebut. Nah, yang di dalamnya. Ini tidak, saya tidak baca, saya hanya lihat apa? Gambar-gambarnya saja. Lihat bagaimana pintarnya Faisal ini. Kemudian di akhir ada talib bernama Hamzah. Tiba-tiba mungkin karena tidak sabar pengen segera selesai. Dia katakan, "A'aftahu al-baba ya ustadu?" Terjemahkan ya, Pak. Apakah aku boleh membuka? Boleh membuka pintu. Al-baba. Ya ustadu. Wahai ustadu. Yakadul jarasu yarinnu. Yakad. Hampir-hampir saja. Al-jaras. Berdering. Bel yarinnu. Berdering. Belum berdering, tapi dia sudah minta izin untuk membuka. Apa kata al-mudarris? La taftahil bab al-ana. Terjemah ya, ikhwan. Jangan kau buka pintu sekarang. Nah, masya Allah. Memang guru itu memang harus sabar ya, ikhwan. Harus bersabar. Nah, faham tak ya, Maulana? Makna sabar. Barakallahu ikum ya, ikhwan. Wa jazakumullah khair. Nah, kita naftahil majalil mustamil musyayin. Tafadhal ya. Jazakumullah khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk sesi tilawah atau qiraah dari dars 15. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Bagi Anda yang baru bergabung dalam pelajaran bahasa Arab jilid kedua, kita telah masuki pelajaran baru di pelajaran ke-15 di halaman 103. Taib, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk mencoba membaca di pelajaran ini. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu? Naam, dengan Ana, dengan Umu Fatimah. Ahlanya Umu Fatimah, masyaallah. Naam. Baik. Umu Fatimah. Naam. Umu Fatimah dari mana, Umu Fatimah? Ana min Bekasi, Ustaz. Ah, min Bekasi. Tafadhali, Umu Fatimah, ikra'i. Naam. Ad-darsul khamisa asyara. Naam. Ikra'i thumma tarjimi. Naam. Oh, naam, Ustaz. Pelajaran ke-15. Naam. Al-mudarrisu, guru, aina tadhabu ya Abu Bakrin, kemana engkau akan pergi wahai Abu Bakar? Abu Bakrin, adhabu ilal mudiri, Abu Bakar, saya akan pergi ke kepala sekolah. Nah, nama tidak usah diterjemahkan, langsung nah, saja. Nah, baik, Ustaz. La takhruj minal faslil ana, janganlah engkau keluar dari kelas sekarang. Izhab ilahi ba'dad darsi, pergilah kepadanya, pergilah engkau kepadanya setelah pelajaran. Nah. Setelah jam pelajaran. Ya Ustaz, ana talibun jadidun, wahai Ustaz, saya adalah pelajar yang baru. Nah. Aina ajlisu, di mana saya duduk? Ajlisu huna amamaka, apakah saya duduk di sini di depanmu? La, la tajlis huna, jangan, engkau jangan duduk di sini. Naam. Hada maq'adu Hisyamun. Hada maq'adu? Afan, mudah pilih. Hada maq'adu Hisyamin. Naam. Ini bangkunya Hisyam. Naam. Wahuwa ghaibun al-yawma, dia hari ini tidak hadir. Naam. Ijlis hunaka khalfa Hamidin, duduklah engkau di sana di belakang Hamid. Naam. Teruskan. Naam. A'akhudhu hadhihi dafatira ya Ustaz? Apakah, apa enaknya ya Ustaz? Apakah saya boleh? Oh, naam. Apakah saya boleh mengambil buku-buku tulis ini wahai Ustaz? La, la takhudha, jangan, engkau jangan mengambilnya. Yang zuru fi daftarin. Diterjemahkan Ustaz? Nah, terjemah. Dia melihat kepada buku tulis. Nah, dia ya. Di sini siapa yang melihat? Si siapa tadi? Siapa yang melihat Humayun, buku? Humayun. Humayun al-Mudarris. Al-Mudarris. Nah. Ya Abdurrahimi, la taktubil ajwibata. Wahai Abdurrahman, janganlah engkau menulis Ya Abdurrahimi, la taktubil ajibata. Abdurrahimi atau Abdurrahimi? Afan, Abdurrahimi maksud. Ya Abdurrahimi, la taktubil ajibata bil qalamil ahmari. Wahai Abdurrahman, janganlah engkau menulis PR-PR ini dengan dengan pulpen merah, dengan pena merah. Al-ajwibata, apa makna al-ajwibata? Jawaban ini dengan nah, Ustaz. Nah. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari. Pak gurulah yang menulis dengan tinta merah. Nah. Nah. Unzur ila hadhihi al-majallati ya Ustaz. Ma ajmalaha. Lihatlah kepada majalah ini wahai Ustaz. Lihatlah majalah ini wahai Ustaz. Alangkah indahnya dia. Naam. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. Janganlah engkau membaca majalah-majalah di dalam kelas wahai Faisal. Naam. Ma aqra hadhil majallati al'an. Ma aqra'u hadhihi al-majallati al-ana. Nah. Saya tidak akan membaca majalah ini sekarang. Hadhihi al-majallati. Sahih? Hadhihi al-majallati. Hadhihi al-majallata, Ustaz. Naam. Limada al-majallata? Maf'ulun bi. La, dia badal dari maf'ulun? Badal dari hadhihi. Naam. Hadhihi maf'ulun bi. Alas kedalik? Naam, Ustaz. Sahih. Ma aqra hadhihi al-majallati al-ana. Majallati? Majallata al-ana. Naam. Jangan terburu-buru. Umma Fatimah. Naam. Sahih Umma Fatimah? Naam, sahih Ustaz. Ma aqra'u hadhil majallatal ana. Saya tidak membaca majalah ini sekarang. Naam. Innama anzuru ila suwaril lati fiha. Naam. Sesungguhnya saya hanya melihat gambar-gambar di dalamnya. Naam. Aftahul baba ya Ustaz. Apakah saya boleh membuka pintu wahai Ustaz? Naam. Yakadul jarasu yarindu. Hampir-hampir saja bel berbunyi. Naam. La taftahil babal ana. Jangan engkau buka pintu sekarang. Naam. Syukran ya Ummu Fatimah, masyaallah. Qira'ah mumtazah. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya Ummu Fatimah, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Fatimah bagi Anda yang ingin membaca di hiwara atau pelajaran ke-15 di halaman 103, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Naam. Masyaallah. Dari Solo ya, Om. Masyaallah. Fadhal, tafadhal ya, Om. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan marhaban bikum ya. Masyaallah. Masyaallah. Barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi. Tafadhali Ummu, silakan. تفضلي اقرأي الدرس الخامس عشر اقرأي الحوار الدرس الخامس عشر لا نحتاج إلى الترجمة مباشرة pelajaran yang ke-15 لا نحتاج إلى الترجمة يا أم عبد الله tidak perlu terjemahkan langsung saja aina tadhabu ya Aba Bakrin adhabu ila mudiri naam la tahruj minal faslil ana Ilhab ilahi ba'dat karsi Ya ustazu ala tolibun jadidun Aina ajlisu Ajlisuna amamaka La ajlisuna Ulang maratan thaniya ya Umma Abdullah La ajlisuna Nah Aza maqatu hishamin Wahuwa ibu yauma Wahuwa ghaibun ghaibul yauma ghaibunil yauma kalau mau disambung wahuwa ghaibunil yauma mumtaz itlis sunata khalfa hamidin naam a'akhudu hadhihi tafatiro ya ustazu naam kenapa dia panjang umur di sini a'akhudu ya karena Ya Yahudi yang satu dengan A jadi panjang alifnya ada dua alifnya ada dua alif. Alifnya A asalnya ya. A khudu enam maka digabung untuk ikhtisar untuk meringkas enam teruskan Om. Sahih La takhudha adalah ada dua kali La takhudha enam yang dulu di daftarin ya Abdul Rahim La taktu bil ajribata bil qalamil ahmari Al mudarisu waladhi yaktubu bil qalamil ahmari Naam Undur ila hadihil majalata ya ustazu Undur ila Maratan Thania Undur ila hadihil majalati ya ustazu Naam Ma ajmalaha Naam La taqra'il majalati fil fasli ya Faisalu Ma aqra'u hadhil majalatal an Innama anzuru ila suwaril lati biha Naam Aftahul baba ya Ustazi Naam Ya kadul jarasu ya rinu La taftahil baba ana Syukran ya Umar Abdillah, masya Allah. Zadaki Allah firsan, insya Allah. Ya Allah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Umar Abdillah. Nah, cukup kita masuk ke tamarin ya, ikhwan. Tamarin, nabda' min at-tamrin al-awwal. Kita mulai dengan latihan pertama. Sahih ma yali. Ma mana sahih ma yali? Benarkan apa-apa yang berikut. Nah, jadi di sini semua soalnya salah. Antum diminta untuk apa, ikhwan? Untuk mengoreksinya, membenarkannya. Nah, nabda mubasyaratan. Kita langsung mulai saja. Kita minta ikhwa fi studio, anta ya Rabi, anta al-awwal, wa thani anta ya Riyadi, anta al-thalith anta ya Maulana, wa Rabi ana nasitu ismaka ya akhi. Rashid, tafadhal ya Rashid. Al-awwalu Abu Bakrin ma'ahu majallatu. Majallatu wala majallatun? Majallatun. Naam. As-sahih. Tarjim awalan. Abu Bakar bersamanya majalah. Naam, ada khata' taban. As-sahih. As-sahih. Faisalu ma'ahu majallah. Faisalu wala Faisalun? Faisalun ma'ahu majallatun. Sahih, ikhwan? Alladhi indahu majallah Faisal? Sahih. Sahih. Sahih. Ahsant. Bukan Abu Bakar, tapi Faisal. Jazakallah khair ya Rabi'. Anta ya Riyadi, tafadhal. Al-thani. Al-thani. Faisalun talibun jadidun. Naam. As-sahih. Humayun talibun jadidun. Naam. Tarjim. Humayunu talibun jadidun. Tarjim. Humayun siswa baru. Naam, bukan Faisal. Lalu sekadarik. Al-Thalith, tafadhal ya Maulana. Al-Thalith, Bashirun katab al-ajwibatu bil-qalam al-ahmari. Maratan thaniya ya Maulana, sekali lagi bacaannya bagaimana? Bashirun katab al-ajwibatu. Limada al-ajwibatu? Bagaimana posisinya di situ, bagaimana? Bashirun katab al-ajwibata. Ahsant. Limada ajwibata? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Sahih. Bashirun katab al-ajwibata bil qalamil ahmari. Naam. Bashir menulis jawaban-jawaban dengan pulpen merah. Naam. Hada khata' taban. Sahih madha? As-sahih Abdurrahim kataba ajwibata al-ajwibata bil qalamil ahmari. Naam, yang sahih adalah Abdurrahim. Naam, syukran ya Maulana. Wasil ya Rashid, al-rabi' Hamzatu wa ibun al-yawma. Naam, taban hadha khata'. Naam. Hamzah hadir al-yawm, sah? حمزة حاضر اليوم صح؟ صحيح. صحيح أنا حاضر اليوم الحمد لله. وصحيح هشام غائب اليوم. أي نعم. يعني غائب بسني سبعة؟ هشام. هشام أحسنت بارك الله فيك شكرا يا رشيد. هذا التمرين الأول قرأنا عليه وسهل إن شاء الله مده إن شاء الله. نعم. ini tidak perlu kita ulang kembali, kita langsung masuk ke التمرين الثاني. Latihan kedua, dan ini fokus yang ingin dibahas di ad-darsul khamisah asyar ini ya ikhwan. Khususnya di sini ma'asyar ikhwa wal akhwat di rumah, khususnya di sini terkait dengan penggunaan la an-nahiyah. Penggunaan la an-nahiyah, la yang berfungsi untuk melarang. Dan sudah kita jelaskan tadi di dialog, contoh-contohnya di sini. Antum lihat kembali ke dialog ya ikhwan. Ada berapa la an-nahya yang kita temukan di dialog? Yang pertama di baris ketiga la takhruj. Antum lihat la takhruj. Mana la takhruj? Jangan keluar. Nah, la di sini nahya. Dan apa yang terjadi di al-fi'lul mudhari' setelahnya? Memajzumkan al-fi'lul mudhari'. Dan tanda majzumnya adalah sukun. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwa yang bisa majzum hanya fi'il saja. Jadi untuk fi'il itu alamatul i'rabnya, harakat huruf terakhirnya itu pertama bisa marfu', bisa mansub, dan bisa yang ketiga majzum. Tapi kalau isim yang sudah kita pelajari sebelumnya sama, tiga juga. Yang pertama marfu', isim itu bisa marfu', yang kedua isim itu bisa mansub, yang ketiga majrur. Isim khusus untuk isim majrur disebutnya. Tapi kalau fi'il disebutnya apa di sini? Majzum. Tidak ada fi'il yang majrur. Dan juga tidak ada isim yang majzum. Faham tu? Dan tanda majzumnya al-fi'lul mudhari' di sini antum lihat, khusus untuk yang mufrad, untuk yang tunggal ma'asyiral ikhwa adalah sukun. La takhruj, jangan engkau keluar. Mana lagi ikhwan? La tajlis. La tajlis, sahih. Mana lagi? La ta'khud. Apa lagi? La taqra. La taktub. Apa lagi? La taftah. Apa lagi? Halas? Halas. Dan di latihan kedua, silakan kembali ke latihan kedua lagi. At-tamrin ats-tsani, di sini juga diingatkan kembali contoh-contohnya. Asalnya al-fi'lul mudhari' tadhhabu. Asalnya begitu. Dalam kondisi dia berdiri sendiri seperti ini, tidak ada kata yang mempengaruhi sebelumnya, dan dia berdiri sendiri seperti ini, maka antum lihat tadhhabu. Ini kondisinya apa begini? Kalau tadhhabu ini marfu'. Nah, antum lihat di sini marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah. Nah, dan di sini dhamir yang diisnadkan ke tadhhabu, dhamirnya apa ini? Anta. Anta. La tadhhab. Karena yang dilarang itu adalah orang yang diajak bicara. Faham tu, ikhwan? Ketika masuk la annahiya menjadi la tadhhab. Contoh lain, taktubu, masukkan lam ya ikhwan. La taktub. Naam. Tashrabu. La tashrab. Naam. Ta'kulu. La ta'kul. Naam. Takhruju. La takhruj. Tadkhulu. La tadkhul. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dia majzum. Dan majzumnya dengan apa, ikhwan? Bisukun. Karena dia mufrad, dia tunggal. Faham tum? Nah, nanti antum akan pelajari di latihan berikutnya, tepatnya di latihan keempat, akan ada isim-isim yang majzum dengan tanda-tanda yang lainnya. Sekarang kita fokuskan dulu ke yang mufrad. Nah, ana minta ikhwan studio yang baca tiga atau dua contoh saja, atau satu contoh saja. Anta ya jatmiko. Baki anta alladhi lam taqra. Antum belum baca, alas kedarik? Balas. Iqra ya akhi. Thumma ba'da dhalika ya Ihsan naftah al-majal. Bismillah. Al-awwal, ya Musa, anta maridun, fala takhruj minal baiti wa la tadhhab ila al-madrasati wa la tal'ab fi syari'i. Masyaallah. Banyak larangan di sini. Masyaallah. Banyak yang dilarang. Iqra. Tarjim. Wahai Musa, kamu sedang sakit, kamu sakit, jangan kamu keluar. Maka jangan kamu keluar dari rumah, dan jangan kamu pergi ke sekolah, dan jangan bermain di jalan. Nah, kalau begitu, apa yang dilakukan Musa? Yastarih. Yastarih. Mana yastarih? Istirahat. Istiraha yastarih. Barakallahu fiik ya. Naftal majal alani ya. Tafadhal ya. Tapi jazakallahu khair akhi dan pendengar serta pemirsa Raja TV. Kita berikan kesempatan kembali untuk antum semua, untuk anda ikhwan dan akhwat. Silakan menghubungi kami di line telepon 0218236543 untuk menjawab pertanyaan dan latihan-latihan yang terdapat di latihan yang kedua di pelajaran ke-15 ini. Silakan. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Ya, halo. Baik, kami sampaikan kembali di 0218236543. Tafadhol. Halo. Baik, kami sampaikan kembali bagi Anda yang baru bergabung di latihan kedua pelajaran ke-15. Anda bisa membuka di halaman 104. Kita terima untuk penelpon selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, Umma di mana? Umma Linda di Bekasi, Ustaz. Baik. Ahlan wa sahlan ya Umma Linda. Kaifa haluki? Alhamdulillah, Nabi khair, Ustaz. Baru masuk. Baru masuk, Bu. Iya. Udah saya lama, baru masuk atau Umma yang baru masuk? 2 bulan lebih. Oh, 2 bulan, masya Allah. Khair insya Allah. Silakan Umu, lanjutkan. Al-Thani. Al-Thani. La tajlis fit tariqi. Naam. Janganlah engkau duduk di jalan. Naam. Wasidi. Teruskan. Al-Thalis. Iftahin nafizata wala taftahil baba. Naam. Bukalah jendela-jendela dan janganlah engkau membuka pintu. Nah, bukalah jendela saja, bukan jendela-jendela. An-nafidha. Bukalah jendela dan janganlah engkau membuka pintu. Nah, an-nafidha mufrad wala jama' ya Umarinda? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Jama'nya bagaimana? An-nafazat. An-nafazat. La. An-nawafidh. Naam. Di sini Umma Inda, di nomor 3 khususnya yang Umma Inda baca barusan, ada beberapa kata yang seharusnya sukun tapi di kasrah. Yang mana saja Umu? Oh, iftahi. Iftah, seharusnya iftah. Jadi iftahi, sahih. Kenapa dia? Kenapa dia jadi iftahi sekarang? Karena ada alif lam, Ustaz. Nah, karena dia bertemu dengan alif lam yang juga mati. Iya. Ada sekedarik. Nah, ini namanya apa tadi? Namanya iltiqa'u as-sakinaini. Oh. Dua huruf mati yang bertemu sama sukun ya, Ustaz. Nah, dua huruf sukun yang bertemu. Maka di sini harus dihidupkan apa, Mu? Dihurufkan dengan kasrah. Nah, salah satunya dihidupkan dengan kasrah. Nah. Itu saja Umu, apa ada lagi yang kasusnya sama seperti tadi? Nomor Arabi yang Ustaz. Enggak, masih nomor 3. Oh, nomor 3 yang taftahi, Taftah menjadi Taftahil. Naam. Teruskan Umu, Arabi. Arabi. La tadhak fil fasli. Naam. Janganlah engkau tertawa di dalam kelas. Naam. Wasili, teruskan. Al-Khamis. La ta'kul fissari. Janganlah engkau makan di jalan. Jangan engkau makan di jalan. Jalan. Satu lagi Umu. As-sadis. As-sadis. La taksib. Janganlah engkau berdusta. Ahsanti. Barakallahu fiik. Syukran. Wa jazakallahu khair. Khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khair ya Umalinda. Barakallah fi. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Umalinda di line telepon 021-823-6543. Silakan. Taib, halo. Silakan, sudah masuk. Taib, terputus, mohon maaf. Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Bagi para pendengar yang mungkin baru bergabung, silakan, kita berada di pelajaran ke-15 ya, dan sudah masuki latihan pertama dan kedua. Kemudian insyaallah latihan-latihan berikutnya kita akan coba mengerjakannya di kesempatan malam ini. Taib, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Sa'id di Bogor, Ustaz. Umu Sa'id, insyaAllah. Nah, kaif haluki ya Umu Sa'id? Bikhair. Ana bikhair, alhamdulillah Ustaz. Wa kaif haluka anta ya Ustaz? Ana bikhair, alhamdulillah. Syukran. Wasili ya Umu Sa'id. Rakam as-sabi, Ustaz. Nah, as-sabi. As-sabi. La tahliq lihyatika. La tahliq? Lihyatika. Lihyatika? Nah, Ustaz. Kenapa lihyati? Mengapa dia majrur? Ini li-nya. Mana lihyah ya Umma Sa'id? Jenggot, Ustaz. Jenggot. Nah, lam di situ huruf asli. Nah, bukan harf jar. Sehingga lihyataka ya Ustaz. Naam, sahih. La tahliq lihyataka. Naam. Jangan kau cukur jenggotmu. Naam, biarkan saja jenggotnya. Naam. As-samin. La tas'alni hadha as-su'alu. Hadha as-su'alu, sahih? Naam, Ustaz. La tas'alni hadha as-su'alu. La tas'alni hadha as-su'alu. Sahih? kan apa ini bukan ini Ustaz, apa badal Ustaz. Badalnya mubtada gitu Ustaz. Badalnya mubtada? Naam. Jadi hadza mubtada, ini hadza mubtada gitu Ustaz. Lah, soal di sini. Mm-mm. Badal dari hadza, hadzanya di sini adalah maf'ulun. Maf'ulun bih ya. Oh, maf'ulun bih nah. Bukannya ini. Ya-nya Ustaz ya, yang mutakallim Ustaz. Dia juga maf'ulun bih juga. Dia maf'ulun bih yang pertama, hadza maf'ulun bih yang kedua. Jadi ada dua maf'ulun bih sahih, ya Ustaz ya. Sahih. Ada beberapa fi'il yang punya beberapa maf'ulun bih. Di antaranya ini. Nah, fahimti ya Umma Said? Anak kira ini mubtada hazan Ustaz. Nah, mubtada mafu gitu. Nah, ini termasuk apa, termasuk yang baru buat kita semua. Alhamdulillah. Nah. Ini faedah baru insyaallah. Labas, teruskan. La tas'alni hadzal su'ala. Nah. Janganlah kau bertanya kepadaku pertanyaan ini. Naam. Teruskan. Atas. La tadrid zamilaka. Jangan kau pukul temanmu. Naam. Satu lagi, Umar Said. Nah, habiskan. Al-Ashir. Qala Ibrahimu alaihissalamu li'abihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya abati la ta'budis syaitana. Wahai bapakku, janganlah kau menyembah setan. Naam. Kama ja'a fi surati Maryama. Kama ja'a fi surati Maryama. Nah. Seperti yang terdapat di surat Maryam. Nah. Kenapa dia Maryama? Mengapa dia mansub? Itu apa Ustaz? Mamnun nasrfi ya Ustaz. Ini mansub, betul mansub Maryama? Majrur. Majrur. Kenapa dia majrur? Mamnun nasrfi majrurnya dengan fathah. Kenapa dia majrur? Itu dulu berita yang dijawab. Kenapa dia majrur Mas Said? Posisinya apa dia? Ini dia? Apa tuh? Mudhofun ilaih. Ah, naam. Dia majrur karena posisinya sebagai mudhofun ilaih. Nah, sekarang di sini pertanyaannya muncul. Kenapa dia majrur dengan fathah? Baru Ummu jawab karena mamnu' minash-shorf. Nah. Majrur dengan fathah. Nah, fahimti ya Ummu Said? Insyaallah fahimtu. Insyaallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Mas Said di Bogor, barakallahu fik. Masih kita berikan kesempatan saya. Kita berikan kesempatan kembali diulang dari awal bagi Anda yang mungkin tidak sempat atau belum bisa masuk, silakan Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Masih di latihan yang kedua. Silakan. Taib. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari hamba Allah. Di mana? Di Jawa Timur. Baik. Di Jawa Timur. Nah, hamba Allah ya. Yani. Amatullah. Nah. Amatullah. Silakan, tafadhali ya amatullah. Ini anak mau tanya, Ustaz. Nah. Perkataan tentang lah gitu ya, Ustaz ya. Iya. Itu gimana? Ada lah itu berkata apa bermakna tidak adalah bermakna itu jangan gitu nah, seperti diat kurbilah tahu susila tu ala naum kan gitu ya Ustaz. Iya. Tidak ada mah gitu mah itu bermakna tidak gitu. Mah juga ya. Iya itu gimana? Bagaimana? Itu, bagaimana membedakannya begitu ya? Baik, ya? Baik, baik, baik, baik, baik. Syukran ya amatullah. Saya jelaskan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, pertanyaan kita jawab sekarang ya, Ihsan. Ini hal yang seharusnya disampaikan di awal. Alhamdulillah diingatkan oleh salah satu daripada amatullah barusan tadi. La yang sudah kita pelajari sebelumnya bermakna tidak. Ada sekretarik? Nah, di sini bermakna jangan. Berarti di sini kita katakan bahwa la itu ada beberapa macam. Ada la yang berarti nafiah, menafikan. Seperti contohnya kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah, la di situ la an-nafiah yang artinya meniadakan, tidak ada. Faham itu? Tidak. Tapi di sini yang kita temukan sekarang di pelajaran 15, la yang lainnya, la namanya la an-nahiyah. La yang berarti jangan. Sekarang pertanyaannya bagaimana membedakan antara ini la an-nafi, kapan la an-nafiyah, kapan la an-nahiyah? Bukankah sama la-nya? Apakah ada perbedaan di kata lanya? Tidak, tidak ada perbedaan dari segi zahir. Bagaimana cara kita membedakannya? Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Kapan la dalam kalimat itu berarti tidak, dan kapan la di situ jangan? Bagaimana? Lihat kalimat itu secara keseluruhan dari awal. Pahami seluruh kalimat, baru bisa kita pastikan bahwa la di situ jangan atau tidak. Seperti misalnya ana bilang ke Rabi, ya Rabi la ta'kul. Dia sedang makan sekarang, dia sedang makan. Ya Rabi la ta'kul. La ta'kul. La di situ, bagaimana kita terjemahkan? Nah, bagaimana kita tahu itu artinya jangan? Dari pertama dari kondisi di mana ana mengatakan kalimat itu. Kedua, kalimat secara ini secara keseluruhan menunjukkan artinya jangan. Jadi pahami seluruh kata baru kita bisa mengatakan bahwa itu la ya artinya jangan atau tidak. Contoh lain. Misalnya Muhammad mengatakan la akulul khubza. La akulul khubza. Kata Muhammad mengabarkan kepada antum la akulul khubza. Apa artinya la akulul khubza itu? Saya tidak makan roti. Di situ tidak atau jangan? Tidak. Kenapa antum bisa yakin bahwa itu tidak? Karena bentuk kalimatnya, suasananya, kondisinya. Paham itu? Nah, terkadang untuk bisa membedakan ini maknanya ini dan maknanya itu, dilihat dari seluruh kalimat dan kondisi ketika seseorang mengatakan kalimat tersebut. Paham itu ya kawan? Nah, nanti ketika di dalam di kitab-kitab para ulama kan otomatis tidak ada harokatnya, gundul semua. Bagaimana antum bisa istilah la taktub atau la taktubu? Memahami siyak seluruhnya. Lihat kalimat sebelumnya dan lihat kalimat setelahnya. Faham tum ya ikhwan? Kemudian ada ma di sini ya ikhwan. Ma juga di sini berarti tidak. Sekarang lagi-lagi bagaimana cara untuk membedakan antara ma yang artinya tidak dengan ma yang artinya bukan? Bagaimana? Lagi-lagi lihat kalimatnya, pahami seluruh kalimatnya, maka antum akan paham mana makna yang cocok untuk ma di situ. Faham tuh, ya Khan? Misalnya ana tawarkan ke Rashid, ya Rashid, ikul ishrabil kahwa, ishrabil kahwa. Kata Rashid, ma ashrabul kahwa ya Ustaz, ma ashrabul kahwa. Apa arti ma ashrabul kahwa di situ? Saya tidak. Bagaimana kita tahu itu tidak? Ya, lihat kalimatnya, lihat kondisinya, lihat kalimat sebelumnya, kalimat setelahnya. Nah, artinya lihat kondisinya, maka antum akan mengetahui makna kalimat tersebut. Faham tuh, ya kawan? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nuasil ya. Jazakallah khair, demikian jawaban dari pertanyaan yang disampaikan mendengar kita di Jawa Timur. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk menjawab latihan yang ada di pelajaran ke-15 ini. Di latihan yang kedua, bagi Anda yang mungkin belum sempat atau tidak bisa masuk, kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, di mana, akhi? Ana Abu Umar di Palembang. Ahlan. Masyaallah, masyaallah. Kaifa haluk ya Abu Umar? Ana bikhair. Masyaallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Palembangnya di mana, Pak? Abu Umar? Di Suban. Hah? Tuban? Suban. Suban. Oh, ana pikir Tuban. Nah. Di Suban di banyak. Masyaallah, masyaallah. Ada bukunya, Pak Abu Umar? Ada bukunya? Ada, Ustaz. Ada. Antum mendengarkan dari gagang telepon saja. Baik, Ustaz. Nah, ada jarak antara suara antum di ini dengan di televisi. Pakai yang di gagang telepon saja. Baik, Ustaz. Baik. Tafadhal ya akhi, ikra, silakan dibaca. Yang nomor 1, Ustaz. Nomor 1, sahih. Antum ada bukunya? Wahid. Nah. Ya, ya, Ustaz. Tafadhal, silakan, teruskan. Wahid, ya Musa, anta maridun, fala takhruj minal baiti, wala tazhab ilal madrasati, wala tal'ab fisyari. Mumtaz, Masya Allah. Tarjim. ya Musa, wahai Musa, kamu sakit, maka janganlah kamu keluar dari rumah, dan janganlah kamu pergi ke sekolah, dan janganlah kamu bermain di jalan. Masya Allah. Ada berapa la an-nahiyah di sini, ya Abu Umar? Ada tiga, Ustaz. Ada tiga, Masya Allah. Teruskan, Al-Thani. Al-Thani, la tajlis fit-tariqi. Bagaimana? Ulang sekali lagi. La tajlis fit-tariqi. Ta-nya panjang. Apa? La tajlis fit-tariqi. Mumtaz. Tarjim, ya akhi. Tarjim, Ustaz? Nah, tarjim. Janganlah kamu duduk di jalan. Ahsant. Teruskan ya Abu Umar sampai nomor 5. Tidak keberatan Abu Umar sampai nomor 5? Baik, Ustaz. Naam, alhamdulillah. Ats-tsalits, iftahin nafizata wa la taftahil baba. Naam. Bukalah jendela dan janganlah kamu buka pintu. Naam. Teruskan. Al-khamis, la tadhhak. Ar-rabi'. Ar-rabi, nah. La tadhhak fil fasli. Nah. Janganlah kamu tertawa di dalam kelas. Ahsant. Teruskan. Al-khamis. Al-khamis, la ta'kul fi syari. Nah. Janganlah kamu makan di jalan. Naam. Ahsant. Syukran ya Abu Umar. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Jazakallah khairan. Baik, jazakallahu khairan Abu Umar, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 di kesempatan malam ini bagi Anda yang ingin menjawab latihan yang terdapat di pelajaran ke-15 latihan kedua. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Abu Salma di Sambas. Baik, Abu Salma. Ya. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bikum, Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah, Nabi khairin. Iqra, tafadhal ya Aba Salma. As-sadis, dari situ. As-sadis ya. Sampai al-ashir. Tidak keberatan? Abu ya, Salma? InsyaAllah, Ustaz. Tafadhal. As-sadis, la takzib. Nah. Jangan engkau bohong. Nah, jangan engkau bohong. As-sadis, la tahlik. Lihyataka. Naam. Jangan engkau cukur jenggotmu. Naam. Biarkan saja jenggotnya. Naam. Teruskan. Al-Thamin. La tas'alni hadas su'ala. Naam. Hadas su'ala atau su'ala? Hadas su'ala. Naam. Jangan engkau bertanya kepada aku tentang soal ini. Naam. Ahsant. Teruskan. Wasi. Ya tadrib zamilaka. Naam. Jangan engkau pukul sahabatmu. Sahabatmu. Sahih. Teruskan. Al-ashir. Qala Ibrahimu alaihi salamu li abihi. Ya abati la ta'budi syaitana. Naam. Kama ja'a fi surati. Surati. Kama ja'a fi surati Maryam. Naam. Berkata Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, wahai bapak, jangan engkau sembah setan. Naam, jangan engkau sembah setan. Naam. Syaitan. Seperti yang ada di dalam surah Maryam. Naam, sahih. Barakallahu fiik. Ya Aba Salma. Nah, Ustaz, mau bertanya, Ustaz. Tafadhal. Ini tentang hiwal tadi, Ustaz, yang ada apa? Akhudu itu, Ustaz. Bagaimana? Yang akhudu. Akhudu, ya. Nah, itu isim istifham apa dhamir ana, Ustaz, untuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari? Yang di soal yang tadi, maksudnya? Dihiwar, Ustaz, Naam. Ya, ada akhudu. Itu dia. Di situ ada tiga alif di situ. Ya, Aba Salma. Kalau kita lihat seluruhnya, akhudu ada tiga alif sebenarnya di situ. Ada tiga hamzah. Yang pertama A, A pertama, A itu apakah? Itu istifham. A yang pertama istifham. A yang kedua dan ketiga, akhudhu, yang ada di kata akhudhu, itu baru itu di situ huruf harful mudhara'ah dan huruf pertama daripada fi'il akhadha ya'khudhu. Paham tak ya, Abah Salma? Seharusnya tulisannya memang seharusnya tulisannya A kemudian di spasi. Seharusnya begitu tulisannya sehingga memudahkan kita untuk membedakan A yang pertama dengan A kedua apa ini. Nah, seharusnya begitu, Abah Salma. Paham tak ya, Abah Salma? Thank you, sir. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Shukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya, Abah Salma. Nah, yes. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan at-tamrin at-tamrin ar-rabi', kita sudah menyelesaikan latihan ketiga at-tsalits dan sudah kita latih berkali-kali bagaimana memasukkan la an-nahiyah ke fi'il. Dan alhamdulillah masih ada latihan satu lagi yang masih harus kita kerjakan di sini terkait latihan bagaimana memasukkan la an-nahiyah ke dalam fi'lul mudhari dan insyaallah lebih mudah daripada latihan sebelumnya. At-tamrin ats-tsalits di sini antum lihat setelah kita menyelesaikan at-tamrin ats-tsani kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits adkhil la an-nahiyah. Mana adkhil ya ikhwan? Masukkan la an-nahiyah. Nah, ini berarti la ini namanya la apa namanya ikhwan? La an-nahiyah. Kalau la yang lainnya yang artinya tidak, la apa tadi namanya? La an-nafiyah. Ini an-nahiyah. Berarti ada yang fungsinya untuk menafikan, ada yang fungsinya untuk melarang. Nah, adkhil la an-nahiyah 'ala al-af'alil atiyati. Ma makna 'ala al-af'alil atiyati? Kepada fi'il berikut wadbit awakhiraha dan harakatilah awakhiraha akhir-akhirnya yani huruf-huruf terakhirnya. Faham tum? Sahlun insyaallah, hada sahlun insyaallah. Nah, kita minta ikhwa fi studio tafadhal, nuridu ithnain minkum, anta ya Rabi' wa anta ya Liyadi, thumma naftah al-majal al-mustamil al-mushahidin. Tadkhulu la tadkhul. Tarjim. Tadkhulu masuk. Kamu. Kamu masuk. Naam. La tadkhul janganlah kamu masuk. Naam. Tadkhulnya jadi majzum. Ana sadarik? Bala ya ustaz. Dan majzum bis bisukun. Bisukun. Ahsant. Wasil ya akhir kirim. Tanzilu. Naam. La tanzil. Naam, la tanzil. Tarjim. Turun, jangan kamu turun. Naam, syukran ya akhi. Jazakallah. Khalas ya akhi. Naftah al-majal. Mendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan untuk latihan yang ketiga. Silakan di 0218236543 di halaman 104. Kita berikan kesempatan bagi antum semua. Tafadhol. Baik, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa bapak di mana? Halo, kaifa haluka ya ustaz? Baik. Alhamdulillah bi khair. Ada man hada? Ana Farhan min Batam. Farhan. Farhan min Batam. Masyaallah. Ana Farhan bi sama'i sautika ya akhi. Naam, fil haqiqah kata bapak tu kita kalau bil arabiyah, walakin saujarrib bil ijabah. Mada taqul ya akhi? Mada qulta anifan? Fil haqiqah qad tata'tu fi at-takallum bil arabiyyah walakin ajarrib. Ma tata'ta ya akhi, anta yani mutqin bil arabiyyah ma sha'a. Naam, lakin sa'ujarrib bil ijabah. Tayyib, barakallahu fik. Naam. Tamrin sahl ya akhi, tafadhal iqra' at-tamrin ath-thalith. Ma'aka al-kitab ya akhi al-karim? Naam, ma'i al-kitab. Ay naam. Anta ta'rif ayna wasalna al-an? Wasalna al-an fi ay safha? 105. 105 التمرين التمرين الثالث اقرا اذا نعم تاخذوا نعم kamu mengambil نعم واذا دخل لا ناهيه فصار لا تاخذ La ta'khud. Naam. Wasit. Janganlah kau ambil. Naam. Tarkubu. Kamu mengemudi. Tarkubu. Kamu mengendarai. Rakiba yarkubu. Hakada? Rakiba yarkabu. La tarkab. La tarkabu. Naam. Kamu mengendarai. La tarkab. Janganlah kamu mengendarai. Naam. Wasil ya akhi. Tasma'u. Kamu mendengar. La tasma'. La janganlah tasma. Kau dengarkan. Naam. Wasil. Taqtulu. Naam. Kamu membunuh. La taqtulu. La taqtul. Naam. Janganlah engkau membunuh. Mumtaz. Taqta'u. Naam. Kamu memutuskan. La taqta. Janganlah kau putuskan. Naam. Tarfa'u. Kamu mengangkat. Naam. Qasara la tarfa'. Janganlah engkau angkat. Naam, mumtaz. Masyaallah. Barakallahu fik ya akhi. Ana indi su'al ya ustaz. Tafadhal. Tafadhal. Kaifa tariqah at-takallum bil arabiyyah fi madha hawlina? Madha ma'a ashabina? Kaifa tariqah at-takallum bil arabiyyah? Eh, nah, ujibuka insyaAllah, ujibuka insyaAllah, ujibuka, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairah, Farhan. Barakallahu fiik. Fadhil. Sebagaimana namanya Farhan, ana kadzalika Farhan. Nana nafrah. Hah? Nana nafrah. Nana nafrah. Nah. Ana Farhan yani? Ma mana Farhan? Gembira. Gembira. Ana Farhan. Fahimtum madha yaqul akh Farhan anifan? Antum paham? Apa yang diminta tadi akh Farhan? Beliau bertanya maksudnya bagaimana melancarkan bicara dengan bahasa Arab. Memang permasalahannya adalah lingkungan. Ini yang pertama yang penting diperhatikan, lingkungan. Antum tentu akan melatih bicara bahasa Arab karena lingkungannya pas. Antum tinggal di ma'ahad, di pesantren, maka pas itu. Ketika pulang dari pesantren ke rumah, orang tua kita tidak bisa, adik-adik kita mungkin juga belum belajar. Yang sulit kalau lingkungannya adalah bukan lingkungan yang paham bahasa Arab. Maka manfaatkan kesempatan ketika di lingkungan yang tepat. Di lingkungannya antum bicara itu. Nah, dan memang fungsi sesungguhnya dari belajar bahasa itu fungsi sebenarnya adalah untuk menyampaikan ide, menyampaikan apa ingin disampaikan oleh kita. Alasikadarik. Nah itu tentu antariqil kalam, melalui jalan berbicara. Inti daripada belajar bahasa begitu sebenarnya, untuk al-kalam, untuk berbicara. Nah itu tentu harus dibiasakan. Dan antum lihat tadi Farhan sudah mulai belajar sedikit demi sedikit bagaimana berbicara bahasa dengan lancar. Hanya saja permasalahannya buku ini fokus utamanya adalah al-qira'ah. Kalau antum baca dan kita pelajari sejak dari awal buku ini, antum akan temukan al-hadaf al-awwal, tujuan awal daripada kitab ini sebenarnya al-qira'ah. Untuk apa? Membaca. Maka bagi antum yang sudah belajar bahasa Arab supaya tidak hilang al-kalam bil Arabiyah ini, supaya tidak hilang, minimal istima' yang tidak berhenti, istima'. Dengarkan kaset-kaset para masyayikh. Ini diantara hal-hal yang dinasihati oleh para asatidzah kita sebelum kita lulus waktu itu. Kalau tidak nanti akan hilang sedikit-sedikit. Kemudian ketika ada lingkungan yang pas, gunakan itu. Ketika ada lingkungan yang pas, gunakan. Ketika kita sedang ketemu sama para ikhwah yang lainnya yang belajar bahasa Arab, gunakan itu. Ketika kita kembali ke ma'ahad, gunakan itu. Manfaatkan. Jangan sampai di luar dan di dalam ma'ahad, sama saja tidak pakai bahasa Arab. Ini hal yang banyak diremehkan para ikhwah yang belajar bahasa Arab, sehingga kemampuan takallum mereka lemah. Artinya tidak dilatih. Maka antum-antum yang disuduh di sini, manfaatkan. Masuk ke pintu sini, mulai ngomong antum dengan antum, antum dengan ana, antum dengan ihsan, antum dengan hamdani dan yang lainnya, antum mulai. Dan insyaallah semua di sini bisa bahasa Arab semua insyaallah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Baik, jazakallahu khair. Fi asbah. Fi astafad. Baik. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita akan angkat di penghujung kajian kita beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan pesan singkat terkait dengan pelajaran ini tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah ma nafiah diganti dengan la nafi pada kalimat ma akra'u yang ada di hiwarsat? Nah, ma akra'u diganti dengan la, apakah ini diperbolehkan dan maknanya bagaimana? Dari Abdullah di Sulawesi Barat. Nah, Nah, di sini memang ma di sini memang kalimat yang sengaja dipergunakan untuk membedakan antara ma dengan la. Ketika misalnya anak-anak tawarkan ke Ahjad Miko, ya Ahjad Miko ikra ashrabil qahwa. Kata antum ma ashrabul qahwa. Atau antum bilang la ashrabul qahwa. Apakah beda maknanya? Apa beda antara la ashrabul qahwa dengan ma ashrabul qahwa? Kalau Ahjad Miko menjawab la ashrabul qahwa ya ustaz, berarti saya tidak minum kopi, yakni saya tidak, bukan kebiasaan saya minum kopi. Lah di situ menunjukkan bahwa dia memang tidak, bukan punya kebiasaan minum kopi. Tapi kalau Jatmi gue bilang ma asyrabul qahwa, artinya apa itu? Saya belum minum kopi sekarang. Ya, sekarang ketika saya bilang ma asyrabul qahwa, saya belum minum sekarang. Tapi memang saya suka kopi, hanya saja sekarang saya belum minum kopi. Faham itu? Maka di situ kalau antum ingin ganti la, dan memang maksudnya untuk mengatakan bahwa saya tidak hobi minum kopi, iya antum gunakan la. Faham itu? Faham itu ya kawan? Jadi sehingga kalau antum tanya ke Rabi, hal tashrabul qahwa? Apa maksudnya la ana la ashrabul qahwa? Saya memang tidak hobi minum kopi. Tapi kalau Ahrabi bilang la ma ashrabul qahwa, diganti dengan ma, apa artinya sekarang? Saya belum minum kopi sekarang ini. Nah, faham tum? Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian bagi Anda yang bertanya, Pak Abdullah, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita masih terkait dengan penafian, Ustaz. Apa perbedaan ma'ala tadi sudah dijelaskan dengan laisa dan lan dalam bahasa Arab dari Hasan di Lombok. Nah, nanti lan insyaallah juga akan kita pelajari di jilid kedua ini, dan tidak lama lagi insyaallah. Kesamaannya lan dengan la sama-sama mempengaruhi fi'il mudhari' setelahnya, itu yang pertama. Hanya saja kalau la memajzubkan, kalau lan memansubkan, nanti akan kita bahas nanti insyaallah. Kemudian lan di sini, lan itu biasanya dipergunakan untuk menunjukkan tidak selamanya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di surat Al-Baqarah misalnya, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardha, dan mereka orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, lan tardo, tidak akan ridho. Beda dengan la tardo, tidak ridho. Kalau lan tardo, maka ini menunjukkan dia terus-menerus tidak akan ridho. Tapi kalau la tardo, sekarang saja mungkin tidak ridho, besok bisa jadi ridho. Faham itu, ikhwan, bedanya? Itu dari segi makna. Dari segi yang lainnya, kalau la an-nahyah tadi memajzumkan al-fi'lul mudhari', nanti kalau lan nanti akan kita bahas, selain itu memansubkan al-fi'lul mudhari'. Tapi nanti insyaallah itu nanti akan kita bahas, tidak sekarang kita jelaskan semuanya, sebatas itu saja yang kita bisa jelaskan. Nah, wallahul muwaffiq. Jazakallahu khair. Dan pertanyaan yang berikutnya, makna tadkhulus dan kalimat yang terdapat dalam latihan ketiga, tiga kalimat yang pertama, tadkhulu, tanzilu, dan taqfa'u. Nah, anda minta bantuannya ikhwah di studio. Allah. Ada pertanyaan di sini, bagaimana? Makna tadkhulu. Tadkhulu, mana tadkhulu? Kamu masuk. Kemudian? Tanzilu. Tanzilu. Tanzilu, kamu turun. Kamu turun. Dan taqfa'u. Taqfa'u. Taqfa'u, kamu memotong. Kamu memotong. Nah, tadi sudah dibaca sebenarnya oleh Al-Akh, siapa tadi? Dari Batam? Al-Kulihan? Farhan tadi sudah. Tapi sepertinya penanya belum sempat menerjemahkan. Ya, insyaAllah. Baras, barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah masuk ke Ad-Darsul Khamisa Asyar. Dan sudah kita baca beberapa latihan di pelajaran ini. Dan sebagaimana yang antum dengarkan tadi bahwa fokus, di antara fokus yang dibahas di Ad-Darsul Khamisa Asyar ini adalah penggunaan la an-nahiyah, la yang menunjukkan jangan, menunjukkan larangan. La yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah la an-nafiyah, la yang berarti penafian. Dan nanti insyaallah nanti akan dijelaskan kembali di latihan ke-6 tepatnya. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan jelaskan kembali apa beda antara keduanya dan bagaimana kita bisa membedakan mana la an-nafiyah dan mana la an-nahiyah. Kemudian terakhir yang juga perlu kita ingatkan di sini sebelum kita tutup bahwa la an-nahiyah ketika masuk ke al-fi'lul mudhari' maka memajzumkan al-fi'lul mudhari'. Dan di antara tanda majzumnya sebuah fi'il, fi'il mudhari' ini adalah dengan sukun. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Dan insyaAllah akan ada penjelasan-penjelasan berikutnya tentang tanda-tanda majzumnya sebuah fi'il mudhari' di pertemuan ke depan insyaAllah. Kiranya cukup sampai sini dulu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan dan terus kesabaran agar bisa sampai kepada tujuan akhir kita belajar bahasa Arab. Yang mana tujuan akhir belajar bahasa Arab apa ya kawan tujuan akhirnya? Agar memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua kemudahan untuk itu. Dan kita tutup. Subhanallah, hamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.